Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Jeffrey dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, niat jamaah takdim beserta qasar bagaimana ya Buya? Dan kalau pada sholat yang kedua, apakah mesti diniatkan juga kalau untuk qasarnya? Jamaah takdim mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama berlaku antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jika Anda menjamak takdim, artinya mengumpulkan waktu sholat asar di waktu zuhur, maka yang harus Anda fahami, niat menarik sholat asar dibawa ke sholat zuhur adalah waktu Anda berada di sholat yang pertama. Dan itu tidak harus di waktu Anda takbiratul ihram sholat duhur, usolli fadhu dhuhri jama' nama asri, gak harus. Anggap saja Anda murni sholat duhur, usolli fadhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilan Allahu Akbar. Setelah itu apa? Terlintas di hati Anda ingin menarik asar ke duhur, sudah sah. Yang penting masih di sholat yang pertama, Anda tarik, Anda niat untuk membawa sholat asar ke waktu duhur. Yang penting belum assalamualaikum. Cuman takut lupa di tengah, mending di awal saja sekalian. Aku niat membawa asar kepada zuhur, Allahu Akbar sekalian. Cuman kalau tidak juga sah, sebab kapan waktu niat menjamak, waktu berniat menjamak takdim adalah di sepanjang sholat yang pertama. Mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, itu waktu terbentang. Niatnya itu bagaimana? Cukup dengan hati sudah sah. Di dalam hati waktu Anda ruku, Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala, ingat asar mau tak bawa ke duhur, Allah tahu kok. Ya sudah begitu caranya. Baik, kemudian setelah itu yang ditanyakan, bagaimana dengan sholat asarnya? Ya langsung saja, usolli fardhul asri. Gak usah pakai jamaah juga sah, usolli fardhul asri. Kan sudah diniati, ditarik tadi. Makanya kita perlu mempermudah cara niat. Sebab gara-gara niat yang diperpanjang ceritanya itu, sehingga banyak ibu-ibu gak bisa menjamak, gak bisa mengqasar, sudah lah. Pakai boso Jepang juga sah, sudah. Gak usah repot, ya Allah saya mau jamak takdim ya Allah. Oh ngerti Allah, oh iya si hambaku ngerti aku. Faham Allah mah tahu. Gak usah usalli fardhu dhuhri ma'al jam'an ma'al asri qasran rakataini wa'ala. Aduh panjang banget sih, gak jadi sholatnya. Sudah gini, ya Allah aku mau sholat zuhur qasar tapi ya Allah dua rakaat sama asar. Allahu Akbar. Niatnya waktu itu, lintasannya waktu takbir, selesai sah. Karena niat itu hakikatnya di dalam hati, lisan mengucap itu untuk membantu hati untuk khusyuk di dalam niat. Selesai. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, lintasan niatnya di waktu yang pertama, bukan di sholat yang pertama. Waktu misalnya Anda ingin menjamak takhir membawa sholat duhur di waktu asar, maka wajib Anda melintaskan niat atau azam namanya di waktu yang pertama, bukan di sholat yang pertama. Mulai Anda mendengar azan duhur, Anda lintaskan, ya Allah, lapor ya Allah, saya tidak bisa tepat waktu, saya akhirkan waktu asar ya Allah. Ngerti? Allah paham. Nah, niatnya gitu toh. Baru nanti waktu asar ya sholat biasa saja, nggak usah bingung niatnya. Gara-gara double-double tambah bingung. Sholat di fardhu dhuhri dulu, asar dulu, dibolak-balik, nah. Dibolak-balik sah. Kalau jamak takhir, dibolak-balik sah. Boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Yang baik adalah duhur dulu sesuai dengan tertibnya. Jangan seperti kesalahpahaman sebagian orang. Tapi kalau jamak takdim, harus sesuai dengan urutannya. Duhur dulu baru asar. Wallahu a'lam bishawab.